Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi kama amar, ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul utusannya. Pada hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kajian bedah tafsir Syarawi dalam program acara Penyujuk Hati. Hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk membedah ayat 118 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang datang sebelumnya, yaitu sebagai penyambung dari sikap kedegilan, sikap penentangan mereka, yang mana di ayat sebelumnya mereka telah mengatakan waqalu takhazallahu waladan, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil anak atau memiliki anak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan badi'us samawati wal ard subhanah kullullahu qanitun, mereka tetap juga tidak mau memahami hal ini. Yang mana keingkaran mereka ini, sikap bandal mereka ini, mereka tampilkan dengan mengatakan laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kalau memang Allah itu benar tidak mengambil anak, begini sajalah supaya jelas kami, supaya kami mau beriman kepadamu wahai Muhammad. Kenapa Allah tidak datang saja kepada kami dan berbicara, berdialog seperti yang kita lakukan pada program hari ini? Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata la ya'lamuna. Ya, ini jelas sekali menunjukkan bahwa sikap mereka tersebut adalah satu sikap bodoh yang mereka tampilkan. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan berbagai tanda-tanda kekuasaannya, mereka masih tetap tidak mau menerimanya atau memang tidak lagi bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta Allah agar datang dan berbicara kepada mereka. Ini juga merupakan satu sikap bodoh. Karena di dalam kehidupan ini, tidak semuanya orang bisa bertemu dengan orang lain atau berdialog dengan orang lain. Mendengar pembicaraan sesama makhluk juga terkadang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Seperti katakanlah, sekarang ini ditemukan bahwa sebenarnya apabila kualitas suara itu sangat-sangat tinggi, maka telinga manusia tidak akan mampu mendengarnya. Ya. Jadi ada hal-hal, ada suara-suara yang kalau itu didengar oleh telinga manusia, maka gendang telinganya akan pecah sehingga dia akan mengalami ketulian. Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagaimana lagi yang harus didatangkan sehingga mereka mau beriman? Kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab kepada Firaun beserta kaumnya yang menentang dengan menenggelamkan mereka ke dalam lautan, apakah ini tidak cukup menjadi tanda-tanda? Atau ketika Allah menghancur leburkan kaum Iram yang mempunyai kekuatan yang sangat besar, perlu diketahui bahwa kaum Iram ini adalah kaum bangsa yang paling terkuat di atas permukaan bumi ini, yang di dalam Al-Quran sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Ya, yang hanya dijelaskan adalah kekuatan kaum Firaun, tapi Iram tidak dijelaskan. Sedangkan ada sinyal-sinyal bahwa sebenarnya irama zatil imad lam yukhlaq misluha fil bilad. Kekuatan mereka yang tidak ada tandingannya di atas dunia ini itu pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kedua hal inilah yang mereka inginkan, yang sebenarnya memang tampak menunjukkan kebodohan mereka tersebut. Kazalika qala allazina min qablihim. Apa yang mereka lakukan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh para penentang-penentang dan orang-orang kafir sebelumnya. Tasyabahat qulubuhum, sama saja diri mereka itu. Sama, orang dulu dengan orang sama, sama-sama saja, sama-sama bodoh. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kami sudah menjelaskan tanda-tanda hanya bagi orang-orang yang meyakininya. Kata-kata yakin ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah yakin dengan ilmul yakin atau pengetahuan yang yakin. Tingkatan kedua adalah ainul yakin, yakin dengan melihat sendiri. Dengan mata kepala kita melihat baru kita meyakini sesuatu itu dengan kebenarannya. Dan tingkatan ketiga yang paling akhir adalah haqqul yakin. Ya. Dalam ilustrasi yang sederhana kita katakan, kita bisa gambarkan bahwa misalnya seperti ini, kalau ada orang yang pernah ke Mekah bercerita tentang bagaimana indahnya Ka'bah itu, bagaimana manusia berjejal di dalam Masjidil Haram, bertawaf di sekitar Ka'bah, dan dia sudah melaksanakan haji, maka kita bisa meyakini. Inilah yang disebut dengan tingkatan yakin pertama atau ilmul yakin. Karena orang yang bercerita itu sudah pernah kesana dan mengetahuinya. Tingkatan kedua adalah ainul yakin. Kalau kita sendiri pergi ke Mekah menyaksikan bagaimana indahnya Masjidil Haram dan bagaimana orang penuh sesak bertawab di sekeliling Ka'bah, itu disebut dengan ilmu ainul yakin. Kita langsung melihat dengan mata kepala sendiri dan itu meyakinkan kita. Tingkatan ketiga yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Kalau kita ikut terjun tawab bersama-sama langsung orang di situ. Ya, tidak hanya sekedar melihat tapi akan tetapi langsung rasakan, ikut melaksanakannya dan merasakan bagaimana indahnya bertawab di sekitar Ka'bah. Ya. Jadi demikianlah para pendengar RRI yang berbahagia. Kupasan kita sementara untuk ayat-ayat ini mungkin dapat kita kembangkan lagi dalam bentuk dialog yang akan kita buka berikut ini. Ya, saya di sini ingin melihat ayat ini dari satu aspek, bahwa yang mereka minta pada ayat ini, seandainya Allah berbicara dengan kami, itu suatu yang tak mungkin. Ya. Kenapa? Ini perkara yang di luar batas kemampuan dia. Seolah-olah dia tolonglah kasihkan letakkan gunung di atas pundak kami. Misalkan gunung 100 kilo aja udah terbenam dia kan. Nah ini sebenarnya bentuk lain dari pengingkaran dan bentuk lain dari mengolok-olok. Laula yukallimunallah, laula saja sudah menunjukkan tak mungkin. Seandainya Tuhan, seandainya lah dia berbicara kepada kami. Au ta'tina ayah, kalau ini mungkin terjadi. Artinya apa? Datang ayat-ayat. Sebenarnya ayat itu tidak perlu banyak datang. Berapa kali saja sudah cukup, asalkan manusia mau belajar. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani di sini dalam makna ahli kitab, mereka ingin bahwasanya ayat-ayat itu setiap saat diturunkan Allah di depan mata. Padahal sudah ratusan kali ayat itu turun, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, makna tasyabahat qulubuhum, saya memandang benang merahnya begini. Hati manusia yang ahli kitab sekarang, Nasrani dan Yahudi yang dikatakan tadi, tidak ada ahli kitab lagi, sama dengan hati mereka yang dahulu. Yaitu sama-sama benci kepada Rasulullah pada saat beliau hidup, dan setelah beliau hidup, kebencian mereka tumpahkan, mereka lampiaskan kepada umatnya. Dan saya lihat kejadian-kejadian yang menyedihkan umat Islam pada saat ini, itu adalah bentuk lain dari ya kebencian mereka kepada agama dan kepada umat yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, benar sekali Ustaz Hanafi. Memang demikianlah sikap para orang-orang kafir yang tidak pernah mau berusaha untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengatakan tolong datangkan Allah agar kami dapat berdialog dengannya. Bukankah dahulu pada masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa seorang nabi yang punya tingkatan lebih tinggi dari manusia, berusaha untuk melihat Allah Subhanahu wa taala ketika berada di Bukit Trusina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab apa? Lan tarani. Kamu tidak pernah akan dapat melihat aku, karena memang tidak ketidakmampuan Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah alihkan unzur ilal jabar, jabal. Fa in istaqarra maqamah fasawfa tarani. Kalau memang kamu lihat gunung itu tetap berada pada tempatnya, maka kamu akan dapat melihat aku. Jadi ukuran kekuatan seorang Musa sebagai seorang nabi diukur dengan kekuatan gunung yang ada di depannya. Maka tatkala Musa melihat gunung itu dan ditimpa oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, gunung itu pun hancur dan Musa ikut terjatuh bersama reruntuhan gunung tersebut. Pingsan. Ya, pingsan. Jadi kalau mereka mau belajar dari sejarah yang ada sebelum mereka, mereka tidak akan mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ya. Terkecuali kalau memang sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk menghina atau untuk mengolok-olok umat Islam atau menghina Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi memang betul sekali itu Ustadz Perdana. Mereka itu memang berkeinginan untuk mengolok-olokkan, mencibir dan mencaci maki ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sebenarnya menginginkan ayat, ayat itu ada tiga. Ada ayat yang artinya mukjizat, ayat artinya ayat kauniyah, alam semesta ini, atau ayat suci Al-Qur'an. Sebenarnya mereka akan menemukan ayat suci Al-Qur'an yang di dalamnya ada mukjizat dan sesuai dengan aturan alam semesta ini. Jadi sebenarnya kalau mau ayat dalam arti mencari hidayah, ahlan wa sahlan. Kitab suci Al-Qur'an sering didengungkan pada masa turunnya Nabi Muhammad di Mekah ataupun Madinah. Ayat suci Al-Qur'an begitu membaur, dan sekarang pun kita masih menemukan kitab suci Al-Qur'an berada di hadapan kita. Kalaulah ingin petunjuk, nah ini petunjuk ini. Tapi memang inginnya mencibir, ya dapatlah cibiran itu. Tak selesailah permasalahannya. Iya. Menariknya juga di sini Ustaz, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat itu hanya kepada orang-orang yang yakin. Ya. Dengan apa yang dikatakan Ustaz Jainal tadi berkaitan dengan ayat suci Al-Qur'an, artinya keyakinan itu salah satu aspek untuk memupuknya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dengan kita merujuk kepada Al-Qur'an, melihat kisah Fir'aun, begitu kisah Namrud, kisah Nabi Yusuf dan kisah umat-umat yang lain yang termaktub di dalam Al-Qur'an, muncul keyakinan di dalam diri kita. Dan informasi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tentu adalah informasi yang akurat dan validitasnya terjamin, bahwa apa yang diceritakan itu adalah suatu kebenaran. Nah, menariknya bahwa ayat-ayat suci Al-Qur'an itu tidak terbantahkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang non-muslim. Ya, tidak terbantahkan, bahkan mereka menegaskan cerita-cerita itu tadi. Nah, jadi memang betullah bahwa orang-orang kafir itulah ya'lamun, tidak mengetahui. Cuman permasalahannya Ustaz Perdana, bahwa pengetahuan mereka di sini nampaknya adalah pengetahuan bukan dalam artian mereka itu bodoh, tapi adalah seperti yang Ustaz tegaskan tadi di awal, adalah ini hanya mengolok-ngolokkan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah orang Islam yang sekarang ini mengaku dirinya sebagai Muslim dan dia mengolok-ngolok ayat Allah dalam bentuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran seenak hatinya, sesuka hatinya, nafsir, dengan mengatakan bahwa contohnya jilbab adalah budaya Arab misalnya. Ini kan salah satu bentuk pengolok-olokan. Atau orang yang mengatakan jenggot itu hanyalah bagi orang-orang Arab, karena orang Arablah yang berjenggot misalnya, atau busana muslim dan busana muslimah itu adalah budaya orang Arab. Ini kira-kira masuk dalam kategori la ya'lamun ini tadi atau bagaimana nih Ustaz? Ya, saya kira pendapat seperti ini itu sebenarnya berangkat dari usaha-usaha mereka untuk mengubah pemahaman satu agama. Pada dasarnya sebenarnya mereka tahu bahwasanya misalnya seperti berpakaian ala Islami itu bagaimana? Ya, menutup aurat seperti itulah. Akan tetapi mereka berusaha untuk menafsirkannya dengan, atau untuk menghilangkan, mengaburkannya dengan itu hanya sekedar budaya orang lain yang boleh diambil ataupun tidak diambil. Silahkan saja. Ini sebenarnya berangkat dari usaha pengkaburan terhadap nilai-nilai agama. Ya, kalau kita katakan mereka itu tidak tahu, tapi mungkin inilah yang termasuk di dalam tidak termasuk di dalam qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Artinya apa? Ya, tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, hidayah Allah itu hanya berhak diterima oleh orang-orang yang meyakini saja. Sedangkan kalau orang-orang yang tahu, banyak di dunia ini orang-orang yang tahu, berapa banyak pakar ilmu pengetahuan, ahli kedokteran itu yang tahu bagaimana struktur anatomi tubuh manusia, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan firman Allah, wa fi ampusikum afala ta'qilun, di dalam diri kamu itu terhadap tanda-tanda kekuasaan kami, kenapa kamu tidak mau menerimanya? Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahari, pergantian siang dan malam itu merupakan tanda kekuasaan kami. Ahli astronomi, mereka tahu tentang hal ini. Mereka tahu bagaimana bintang-bintang beredar di alam semesta ini. Akan tetapi hanya sekedar sebuah pengetahuan yang tidak dilanjutkan dengan keyakinan. Ya, saya ingin menambahkan cerita Ustaz Ardian saya yang potongan yang terakhir ini. Mereka-mereka yang seperti ini, ya, apa mereka masuk dalam kelompok jaringan Islam liberal, sekuler, orang-orang yang mengagung-agungkan logika. Ini sebenarnya orang-orang yang munafik, hipokrit sebenarnya. Ingin tampil beda saja saya pikir. Artinya otaknya itu tak lurus duduknya. Saya maksud kenapa? Bahwasanya ketika mereka memahami Islam, tapi tidak memahaminya dengan konteks yang objektif. Mereka ingin memutarkan Islam ini sesuai dengan keinginan sponsornya. Siapa itu? Yahudi. Ya, yang mencoba untuk mentashkik, meragukan, mentahrif, merubah-rubah. Yang biasa mereka rubah itu ya Taurat, Injil. Enak sekali. Karena apa? Tak ada yang melarang, tak ada yang membantah. Tapi ketika Islam yang dicoba untuk dirubah-rubah ayat-ayat Qur'annya, maka ini dia harus berhadapan dengan Allah. Artinya apa? Berhadapan dengan umat semuanya. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini betul-betul menyesatkan. Dan saya mengharapkan orang-orang tersebut harus bertobat kepada Allah, karena dia akan terkait nanti dengan ancaman-ancaman. Ya, ini mungkin dari saya yang bisa saya. Iya, saya hanya bisa mengatakan bahwasanya terhadap orang-orang yang berusaha untuk mengkaburkan pemahaman agama hanya karena iming-iming materi atau hal-hal lain, sedangkan dia mengetahui mereka ini sudah termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka membeli dengan mereka berusaha menyesatkan manusia, menukarkan harga kebenaran itu dengan berusaha menyesatkan manusia. Ya, sebagai kesimpulan dari kajian kita pada hari ini adalah bahwa kita seharusnya terus berusaha untuk melihat, memperhatikan, dan mentadaburkan segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di sekitar kita, agar keimanan kita, agar keyakinan kita semakin meningkat dan semakin mendalam. Sampai di sini kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ahmad Perdana Indra MA bersama dengan tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.